إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah memasuki pembahasan yang keenam, yaitu thubut dukhul syahri Ramadan wan qidaihi, penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan tersebut. Bagaimana cara kita menentukan dan menetapkan atau memastikan bahwa kita telah memasuki syahrul Ramadan? Telah kita sebutkan secara ringkas pada kajian sebelumnya bahwa bulan Ramadan ditetapkan datangnya dengan melihat hilal, dengan ru'yatul hilal, baik itu dia sendiri yang melihatnya atau persaksian dari orang lain yang menyaksikan atau melihat hilal tersebut, au ikhbaruhu bidzalika, atau datang kepada dia berita yang thiqah, berita yang bersumber dari sumber yang jujur, yang benar, tentang masuknya bulan Ramadan atau terlihatnya hilal Ramadan. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali Ramadan. Apabila seorang muslim yang adil, seorang muslim yang adil yakni seorang yang istiqamah, seorang muslim yang mustaqim, yang istiqamah, tidak melakukan kabirah, dan juga dia tidak terus-menerus enam di atas dosa kecil al-shagha'ir. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksud al-adl adalah rajulun mustaqim, seorang yang mustaqim, seorang yang istiqamah. Barakallahu fikum. Dia tidak melakukan kabirah, dosa besar, dan juga dia tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Ini makna adl. Jadi apabila seorang muslim adil menyaksikan hilal Ramadan, barakallahu fikum, maka telah ditetapkanlah masuknya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, dengan persaksian tersebut. Liqaulihi ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahr, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan asy-syahr yakni hilal Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya maka berpuasalah. Wali hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadith Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, akhbartun nabiyya bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi. Saya memberitakan kepada Nabi tentang ru'yatu hilal Ramadan, maka beliau pun berpuasa dengan persaksian saya tersebut. Wa amaran nasa bisiyamihi, dan Nabi SAW barakallahu fikum memerintahkan manusia untuk berpuasa pada bulan tersebut. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama barakallahu fikum, karena di sana ada khilaf tentang persaksian minimalnya berapa orang yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal Ramadan. Adapun tentang hilal Ramadan, para ulama berselisih. Nah, ada yang berpendapat bahwa harus minimalnya 2 orang yang bersaksi. Barakallahu fikum. Minimalnya 2 orang yang mempersaksikan hilal Ramadan. Adapun pendapat yang lain mengatakan cukup 1 orang yang mempersaksikannya. Cukup dengan adanya 1 orang yang bersaksi, yang mana orang ini adalah adil, yang jujur, yang mustaqim. Kita sebutkan tadi makna adil adalah seorang yang jujur, seorang yang mustaqim, yang istiqamah. Barakallahu fikum, tidak melakukan kabirah, menyengaja di dalam kabirah. Kemudian dia juga tidak terus-menerus di atas saghirah, di atas dosa kecil. Apabila 1 orang ini mempersaksikan, bersaksi telah melihat hilal Ramadan, maka itu sudah cukup. Barakallahu fikum, sebagai bukti tentang masuknya bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa minimalnya 2 orang, minimalnya 2 orang. Pendapat yang pertama tadi berdalilkan dengan diantaranya adalah kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Barakallahu fikum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian dari Abdullah bin Umar, padahal yang bersaksi di sini hanya 1 orang. Barakallahu fikum. Secara fi'il, secara perbuatan dari Nabi, beliau menerimanya, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum cukup dengan 1 orang yang bersaksi tentang ru'yah hilal Ramadan, maka itu sudah cukup, sudah memenuhi syarat tentang masuknya bulan Ramadan. Beda halnya dengan hilal Syawal. Beda halnya dengan hilal Syawal, barakallahu fikum, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa pada hilal Syawal harus minimalnya 2 orang. Harus minimalnya 2 orang yang bersaksi bahwa hilal Syawal telah terlihat. Barakallahu fikum. Berarti kalau hanya 1 orang yang bersaksi, maka persaksiannya tidak diterima. Barakallahu fikum. Fa illam yura al hilalu aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, wajaba ikmalu iddati sya'bana 30 yawman. Wajaba ikmala iddati sya'bana 30 yawman. Apabila hilal tidak terlihat atau tidak ada seorang muslim yang adil bersaksi bahwa dia melihatnya, maka wajib untuk menggenapkan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Wajib untuk menggenapkan hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Barakallahu fikum. Wala yathbut dukhulu syahri bi ghairi hadainil amrayn, ru'yatul hilal aw itman, barakallahu fikum, Sya'ban 30 yawman. Barakallahu fikum. Dan tidak bisa ditetapkan masuknya syahr Ramadan kecuali dengan 2 hal ini. Atau tidak bisa ditetapkan masuknya syahr Ramadan selain dari 2 perkara ini. Yang pertama apa? Ru'yatul hilal. Barakallahu fikum, adanya 1 orang yang bersaksi, yang mana orang ini adalah seorang adil, mustaqim. Barakallahu fikum, seorang yang istiqomah. Kemudian yang kedua, menyempurnakan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari, menggenapkan hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. 2 hal inilah. Barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yawman. Saumlah kalian ketika melihatnya dan berbukalah kalian ketika melihatnya, dan apabila terhalangi bagi kalian, nah, tidak tampak oleh kalian hilal tersebut, fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman, maka genapkanlah hitungan Sya'ban sebanyak 30 hari. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sungguh sangat jelas. Naam, tentang barakallahu fikum syariat awal masuknya bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Sungguh sangat jelas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tentang hal ini bukan hanya satu dua saja, banyak barakallahu fikum hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi tentang perkara ini, yaitu di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan atau Syawal dengan melihat hilal, itu yang pertama. Dan apabila tidak terlihat hilal, maka wajib untuk menggenapkan hitungan bulan sebanyak 30 hari. Nah, barakallahu fikum. Perselisihan pada kalangan para ulama, nah, barakallahu fikum, sudah ada dari dulu. Nah, ada sebuah riwayat yang mana riwayat ini dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum, bahwa ketika hilal tidak terlihat, pada tanggal 29 Sya'ban. Ketika hilal tidak terlihat pada tanggal 29 Sya'ban sore harinya, barakallahu fikum, maka wajib bagi dia untuk berpuasa esok harinya. Nah, pendapat ini dikatakan bahwa beliau berdalil dengan hadits, lafaz hadits, barakallahu fikum, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, kalau seandainya tidak maka dan apabila kalian melihat hilal Syawal maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, dan apabila terhalangi bagi kalian, faqdurulah. Naam, faqdurulah. Barakallahu fikum. Faqdurulah secara bahasa maknanya adalah dayyiku. Naam. Disempitkan. Naam, dicukupkan. Disedikitkan. Naam. Sebagaimana di dalam ayat fa'amal insanu idza mabtalahu fa'am wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu, dan apabila manusia wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu qadara, nah, dan disedikitkan rizkinya bagi dia, nah, fayaqulu rabbi ahana, maka dia mengatakan bahwa Rob saya telah menghinakan saya. Namun kalau seandainya dilapangkan rizki bagi dia, dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan saya. Faqadara, maksudnya menyempitkan, menyedikitkan. Naam. Barakallahu fikum. Namun ikhwani fiddin, ahsanu ma yufassirul hadis, naam, fahuwa al hadis, sebaik-baik yang menafsirkan hadis adalah hadis juga, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik yang menafsirkan perkataan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa demikian? Karena lafaz hadis faqduru lahu, nah, maknanya ditafsirkan di dalam hadis yang lain dengan hadis yang banyak riwayatnya, diantaranya adalah fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawman, maka genapkanlah hitungan Sya'ban thalathina yauman. Barakallahu fikum. Genapkanlah hitungan Syaban itu sebanyak 30 hari. Jadi ketika sore hari, ketika matahari terbenam pada tanggal 29 Syaban, barakallahu fikum, apabila hilal tidak terlihat, maka kita menggenapkan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Berarti besoknya tanggal 30 Syaban. Namun kalau seandainya terlihat, berarti mulai dari barakallahu fikum terbenamnya matahari, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, sehingga berdasarkan hal ini ikhwani fiddin, hitungan hari di dalam Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Hitungan hari di dalam Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari, bukan jam 00 barakallahu fikum, akan tetapi dimulai dari terbenamnya matahari. Nah, karena hal ini berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain, diantaranya adalah ibadah Ramadan dan juga ibadah akikah. Akikah misalnya lahir, misalnya lahirnya jam 5 sore hari barakallahu fikum, hari Selasa, berarti akikahnya hari apa? Hari Senin. Lah kalau lahirnya malam ini, hari Selasa ini, malam ini setelah terbenamnya matahari, berarti di dalam Islam ini sudah masuk hari Rabu. Hitungan harinya dimulai dari hari Rabu, berarti akikahnya dimulai dari hari Selasa. Atau dimulai dari malam Selasa. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita katakan bahwa pendapat tadi yang menyelisihi pemahaman atau pendapat dari jumhur ulama dan bahkan menyelisihi sharihul hadits dinisbatkan kepada al-Imam Ahmad rahimahullah. Penisbatan ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah barakallahu fikum, fahuwa minal Hanabilah. Beliau sendiri dikenal dengan mazhab Al-Hambali. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan anna ijab shaumi yaumasyakki la asla lahu fi kalami Ahmad. Bahwasanya wajibnya berpuasa pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu adalah ketika hilal tidak terlihat. Esok harinya adalah hari yang diragukan, yaumusyak. Hari yang diragukan, apakah ini adalah sudah masuk bulan Ramadan atau masih berada di dalam bulan Syaban. Tidak ada asalnya dari perkataan Imam Ahmad. Wala kalamu ahadin min ashabihi. Dan juga tidak ada barakallahu fikum asal usulnya dari perkataan seorang pun dari pengikut-pengikut beliau atau murid-murid beliau. Tidak ada. Penisbatan ini dinafikan oleh barakallahu fikum al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan bahkan berpuasa pada hari yang diragukan tersebut, itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat, dan bertentangan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmaini illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Gak boleh. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali kalau seandainya seseorang yang terbiasa melakukan shaum sunnah, maka tidak mengapa. Misalnya dia biasa melakukan shaum Daud barakallahu fikum, kebetulan pada hari itu sebelum tanggal 1 Ramadan, maka tidak mengapa bagi dia untuk berpuasa atau dia terbiasa berpuasa Senin Kemis, nah, maka apabila bertepatan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, itu ada hari Senin atau hari Kemis, maka tidak mengapa bagi dia untuk berpuasa pada hari tersebut. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana ikhwani fiddin? Maksud dari larangan Nabi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mendahului Ramadan satu hari, sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya dengan melakukan shaum? Naam. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah barakallahu fikum annal asla baqa'u ma kana 'ala ma kana, itu yang pertama. Bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu kembali kepada asalnya. Nah. Dan hukum asal ini tidak akan berubah kecuali dengan sesuatu yang yakin, sesuatu yang jelas. Nah, sesuatu yang jelas. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ibadah itu harus dibangun di atas keyakinan dan tidak boleh dibangun di atas keraguan. Nah, ibadah itu dibangun di atas keyakinan dan tidak bisa dibangun di atas keraguan. Barakallahu fikum. Sehingga mungkin ada orang, jangan-jangan sekarang sudah masuk bulan Ramadan, ya sudah saya berpuasa. Nah, hari ini. Lah kalau toh naam hari ini bukan bulan Ramadan, naam juga tidak masalah bagi saya. Saya enggak rugi, rugi saya hanya menahan lapar dan dahaga. Namun kalau seandainya ternyata ini adalah bulan Ramadan, barakallahu fikum, berarti saya sudah melakukan sesuatu yang wajib. Andai saya meninggalkannya, berarti saya meninggalkan yang wajib. Barakallahu fikum, main perasaan. Naam, yang seperti ini tidak benar. Ketetapan masuknya bulan Ramadan telah ditetapkan di dalam syariat dengan ketetapan yang syar'i, dengan ketetapan yang jelas. Bagaimana itu? Ada dua cara sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah dengan terlihatnya hilal Ramadan pada tanggal 29 atau menjelang matahari terbenam, ketika matahari terbenam. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, naam, kalau seandainya tidak terlihat hilal Ramadan, maka wajib untuk menggenapkan hitungan Syaban, bulan Syaban, sebanyak 30 hari. Nah, barakallahu fikum. Nah. Bukan dengan menggunakan hisab. Bukan dengan menggunakan hisab. Ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hisab. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di dalam disebutkan di dalam Majmu' Fatawa. Fa inna na'lamu bil ittirari min dinil Islam annal amala fi ru'yati hilalis shaum awil hajji awil iddah awil ila aw ghairi dhalika minal ahkamil mu'allaqah bil hilal bi khabaril hasib annahu yara aw la yara la yajuz wa nususul mustafidha 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsira wa qad ajma'al muslimuna 'alaihi. Kita sudah mengetahui secara jelas dari agama Islam, dan perkara ini minal ma'lum minad din bid-darurah, minal ma'lum minad dini bid-darurah, suatu hal yang harus kita ketahui, yang mana tidak ada alasan untuk kita bodoh dalam perkara ini. Annal amala fi ru'yati hilalis shaum awil hajj awil iddah awil ila aw ghairi dhalika minal ahkam mu'allaqah bil hilal bi khabaril hasib. Bahwasanya beramal pada ru'yah hilal shaum atau haji atau iddah atau ila, barakallahu fikum, atau ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan hilal, bahwasanya beramal menggunakan khabar dari ilmu hisab, baik itu dia melihat hilal atau tidaklah yajuz. Nah, baik ketika itu hilal terlihat atau tidak terlihat, itu tidak boleh menggunakan hisab, menggunakan hisab al-falaki, ilmu perbintangan, ilmu dengannya dia melihat kedudukan-kedudukan bintang. Barakallahu fikum. Wa nususu al-mustafidah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsira. Nas-nas yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nas-nas yang jelas mustafid yang mencakupi itu semua, barakallahu fikum, banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Wala yu'rafu fihi khilafu qadimin aslan. Khilafun qadimun aslan, dan tidak pernah didengar adanya perselisihan, barakallahu fikum, pada dasarnya. Wala khilafu hadithin illa anna ba'dal mutaakhirina minal mutafaqqiha alhadithina ba'dal mi'ah al-thalithah za'ama annahu idha ghummal hilal jaza lil hasib an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisab. Perkara ini tidak ada perselisihan sebenarnya dari ulama salaf dahulu, barakallahu fikum. Hanya saja, kata Syekhul Islam, sebagian dari orang-orang yang baru, minal mutafaqqiha, orang-orang, barakallahu fikum, yang menganggap dirinya sebagai ahli fikih, barakallahu fikum, yang mana mereka datang setelah, barakallahu fikum, setelah pada tahun 300 Hijriah, 300 tahun 300 Hijriah setelahnya, annahu za'ama, dia meyakini annahu idza ghummal hilal, bahwasanya apabila hilal tidak terlihat maka boleh bagi kita untuk menggunakan hisab. Nah, dia meyakini tetap harus menggunakan ru'yatu hilal. Tapi kalau hilal tidak terlihat, berarti harus menggunakan, enggak apa-apa menggunakan hisab. Ini kata sebagian orang yang menganggap sebagai ahli fikih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa in kana al-hisab dalla 'ala ar-ru'ya sama wa illa fala. Kalau seandainya hisab itu menunjukkan kedudukan hilal, maka berpuasa. Namun kalau seandainya tidak, maka tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Wa hadzal qawlu wa in kana muqayyadan bil ighmami wa mukhtassan bil hasibi fa huwa syadzun. Pendapat ini walaupun dikaitkan dengan tidak terlihatnya hilal, barakallahu fikum, akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Barakallahu fikum, pendapat yang nyeleneh. Masbukun bil ijma'i ala khilafi. Telah, barakallahu fikum, telah berlalu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu berbeda yang disebutkan pendapat dari orang-orang yang baru ini. Barakallahu fikum. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang menjelaskan bahwa perkara masuknya hilal Syawal dan juga hilal Ramadan harus menggunakan ru'yatu hilal, wa illa dengan ikmal iddata Sya'ban 30 yauman, dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban atau Ramadan sebanyak 30 hari. Naam. Bukan dengan hisab. Sebagian orang menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna qaumun la naktubu wa la nahsub. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, inna qaumun la naktubu wa la nahsub. Sesungguhnya kami adalah umat, naam, la naktub. La naktub, tidak bisa baca tulis. Wala nahsub. Nah, wala nahsub. Mereka menafsirkan nahsub di sini adalah al-hisab al-fala. Mereka menafsirkan hisab di sini, la nahsub di sini adalah maksudnya enggak bisa berhitung. Tambah kurang kali bagi, barakallahu fikum. Nabi menurut mereka, nah, ahlul hisab yang berpedoman dengan perkara hisab, mereka berdalilkan dengan hadits ini bahwa mereka menafsirkan hadits ini maksud la nahsub di sini adalah bahwa Nabi itu tidak bisa berhitung, katanya berhitung tambah kali tambah kurang kali bagi, maksudnya demikian, barakallahu fikum. Nah, padahal makna sebenarnya inna qaumun la naktubu wa la nahsub di sini adalah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan hisab, tidak menggunakan hisab. Bukti yang menunjukkan bahwa pemahaman mereka itu salah di dalam hadits yang lain, beliau mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, berapa? Bulan itu hakadha begini, wa hakadha begini, wa hakadha, berapa? 30. Dan juga beliau pernah juga menyebutkan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, berapa? 29. Nah, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berhitung. Nah, jadi makna inna qauman la naktubu wa la nahsub, barakallahu fikum. Naam, maksudnya adalah al-hisab al-falaki, barakallahu fikum. Nah, lah kalau seandainya Nabi tidak bisa berhitung, bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat? Naam, ditanya tentang zakat. Padahal syariat zakat itu Nabilah yang menjelaskan kepada umatnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, apakah wajib, apakah adanya perbedaan matla'ul hilal, tempat terbitnya hilal, atau apabila salah satu negeri telah melihat hilal, maka wajib bagi negeri yang lain untuk mengikuti ru'yah dari negeri yang melihat tersebut, atau masing-masing negeri memiliki ru'yah. Maksudnya apabila di negeri lain sudah melihat hilal, maka negeri yang lainnya tidak wajib untuk mengikuti hilal dari tidak wajib mengikuti ru'yah dari negeri yang melihat hilal tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Pada pembahasan ini tentunya ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Naam. Al-masyhur dari pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya apabila telah terlihat hilal dimanapun saja dan sampai khabar dan berita tersebut di negeri yang lain, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti ru'yah tersebut. Kenapa demikian? Beliau berdalilkan hadits sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah kalian ketika melihatnya, berpuasalah kalian ketika melihatnya, atau berbukalah kalian ketika melihatnya. Nah, ini dalil beliau. Sehingga ketika ada khabar, berita yang menyampaikan bahwa hilal telah terlihat, maka wajib bagi setiap yang mendengar informasi tersebut, apabila dia meyakini kebenaran informasi tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengikuti ru'yah dari orang dari negeri yang melihat hilal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat di antara riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, dan juga ini adalah madhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahumallah. Akan tetapi sebagian ulama yang lain Barakallahu fikum, berpendapat bahwa masing-masing daerah memiliki matla', memiliki ru'yah hilal masing-masing. Tidak wajib barakallahu fikum untuk satu negeri mengikuti ru'yah negeri yang lain. Nah, barakallahu fikum, mereka berdalilkan dengan hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Naam, yaitu tentang kisah Quraib, bahwasanya dia diutus untuk menyampaikan sebuah keperluan ke negeri Syam. Naam, dan dia dari Madinah. Barakallahu fikum, maka saya pun mendatangi Syam. Saya pun mendatangi Syam, kata Quraib. Wastuhilla Ramadan wa ana bisyam, dan terlihatlah hilal Ramadan ketika saya berada di Syam. Kami melihat hilal ketika itu pada malam Jumat, pada Lailatul Jumu'ah. Berarti dia besok paginya hari Jumat dia berpuasa. Maka barakallahu fikum, Quraib bersama dengan penguasa di Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan berpuasa dimulai dari hari Jumat. Summa qadimtul Madinata fi akhir syahr. Kemudian saya mendatangi Madinah, balik lagi ke Madinah. Naam. Barakallahu fikum, di akhir bulan. Di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada saya. Barakallahu fikum, kapan kalian melihat hilal di Syam? Maka Quraib menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabti, akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Nah, malam Sabtu, pada sore hari Jumat. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathina au narahu. Maka kata Ibnu Abbas, maka kami akan barakallahu fikum berpuasa sampai kami menyempurnakannya 30 hari dimulai dari hari Sabtu. 6 barakallahu fikum, kami akan menyempurnakannya sebanyak 30 hari. Au narahu, atau kami melihat pada tanggal 29-nya, berarti kami hanya berpuasa pada tanggal sampai pada tanggal 29 saja. Nah, coba antum lihat barakallahu fikum. Kemudian Quraib mengatakan, ala taktafi bi ru'yati Muawiyata wa siyamihi, apakah engkau tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah? Ru'yahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal Muawiyah adalah khalifah, dan hari dimulainya berpuasanya Muawiyah. La, kata Ibnu Abbas, la, tidak. Nam hakata amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Masih panjang pembahasan tentang pembahasan ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.